Deklarasi keinginan dari rakyat, serikat bersatu dalam tekad bulat dari unsur ulama serta pejabat, rakyat kecil serta tokoh masyarakat. Pejabat rakyat.